Maksud manusia yang pertama adalah kelompoknya Abu Sufyan yang di waktu itu beliau masih musyrikin, sebagai musyrik, sebagai komandan perang, memimpin pasukan musyrikin di dalam perang Uhud melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada manusia, manusia yaitu di sini Bani Abdul Qais, yaitu tatkala Abu Sufyan dan bala tentaranya telah berhasil memporak-porandakan pasukan kaum muslimin sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena panah, cedera di kepalanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak yang syahid di waktu itu di perang Uhud dari kalangan sahabat. Namun Allah SWT selamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejaman mereka sehingga berhasil dievakuasi ke sebuah melarang bukit dan menyangka bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pergi dengan bergembira. Maka tatkala akan pergi, ternyata Abu Sufyan bertanya, apakah di situ ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka menjawab, ada, Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka Abu Sufyan dan balatranya karena merasa sudah menang, ya, kembali ke Mekah, dan Allah SWT tutup pikiran-pikiran mereka untuk apa? Untuk menyerang lagi, menyerang pasukan kaum muslim yang telah lemah, yang telah lemah, sudah bercerai-berai, sudah tinggal sedikit, sebagainya sudah pada pergi. Sehingga Allah SWT selamatkan Rasulullah SAW dan para sahabat dari gempuran tentara Abu Sufyan yang kedua. Sehingga mereka pulang, kemudian di tengah jalan berpapasan dengan Bani Abdul Qais yang di waktu itu sedang mengadakan perjalanan. Kemudian Abu Sufyan dan Abu Sufyan titip pesan kepada Bani Abdul Qais untuk disampaikan kepada kaum muslimin bahwa itu apa? Menakut-nakuti mereka. Innan nasa qad jama'u lakum fahsyawhum. Sampaikan kepada kaum muslimin, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang dan menghancurkan kalian. Fahsyawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Gertakan Abu Sufyan yang ditujukan kepada kaum muslimin. Fazadahum imanan, maka setelah Bani Abdul Qais melewati dan menemui kaum muslimin dan menyampaikan dengan Abu Sufyan bahwasanya mereka telah berkumpul dan akan menyerbu lagi, maka kaum muslimin, para sahabat ridwanullah alaihim, dengan ancaman ini bertambah keimanan mereka, bukan menjadi takut. Kenapa? Kenapa perang itu hanya dua pilihan yang menguntungkan bagi kaum muslimin? Peperangan itu hanya dua pilihan yang saling sama-sama menguntungkan. Kalau menang berarti mulia, hidup mulia, bisa menegakkan syariat Allah, menegakkan kalimatullah di muka bumi. Kalau terbunuh syahid, maka surga. Sehingga apa? Tidak sama sekali, tidak berpengaruh gertakan mereka, ancaman mereka terhadap kondisi kaum muslim yang sudah parah sakit karena mengalami gempuran dari kaum musyrikin. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka para sahabat menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah sebagai pelindung kami, sebagai pembela kami, sebagai penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Zat yang akan menjadikan wakil bagi kaum muslimin itu apa? Memberesi mereka, menghadiri mereka. Kenapa? Cukup Allah saja yang akan menghadapi mereka. Sehingga kekuatan seberapapun dibanding dengan kekuatan Allah SWT tidak akan ada bandingnya, sangat lemah. Qala syarih rahimahullah asyarul ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Lama raja' Abu Sufyan wa qamuhul musyrikun min ghazwati Uhud akhadu yajma'una adadahum lihujumi marratan ukhra 'ala al-muslimin. Tatkala Abu Sufyan kembali bersama dengan kaumnya, yaitu dari kalangan orang-orang musyrikin, pada peperangan Uhud, yaitu pada perang Uhud, maka Abu Sufyan mengumpulkan dengan maksud dan tujuan untuk menggempur kaum muslimin yang kedua kalinya. Famarra bihim fit tariq Rakban min Bani Abdul Qais. Maka tatkala Abu Sufyan dan bala tentaranya sudah bersiap-siap berkumpul untuk menyerang lagi, maka lewatlah sekumpulan orang dari Bani Abdul Qais. Yang akan melewati Madinah. Fa'aza ilaihim Abu Sufyan an ukhbiru Muhammadan wa athwa sahabahu anna Quraisyan ta'idu 'addataha li'inqidadi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka berpawasan dengan Bani Abdul Qais mereka nitip pesan Nabi Sufyan nitip pesan kepada mereka untuk mengabarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahwasanya Quraisy telah mempersiapkan kembali tentaranya untuk menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadha tahdid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikitpun tidak memperdulikan ancaman mereka. Bal ja'alu siqatahum billah wa waqafihim a'da'ahum wa huwa mutawakkilu alaihi mutawakkalu alaihi fi kulli aqwal. Bahkan para sahabat semakin kuat bertambah keimanannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah SWT zat yang maha melindungi mereka, yang akan membela mereka dan akan menolong mereka atas musuh-musuhnya. Sehingga gertakan mereka, ancaman mereka sedikit pun tidak membuat takut para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di dalam sirah itu terkhusus perang Uhud di mana perang Uhud ini sebagai memori pelajaran bagi kaum muslimin di waktu itu dan di waktu sekarang akan pentingnya taat kepada pemimpin. Dan di waktu itu Rasulullah SAW memimpin langsung peperangan tersebut, yaitu di Bukit Uhud. Maka Rasulullah SAW mengatur strategi karena yang dihadapi lebih banyak kaum musyrikin. Berlipat daripada jumlah kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW mengambil posisi di bawah lembah agar apa? Agar tidak bisa diserang dari belakang, sedangkan belakang adalah Gunung Uhud. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan beberapa para sahabat untuk menjaga kubu belakang, yaitu dengan menaiki bukit rumah namanya, yaitu dengan tentara panah. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan agar tentara panah ini jangan sekali-kali turun dalam keadaan menang atau kalah, karena ini adalah yang akan apa? Yang akan menutup celah agar tidak diserang dari belakang. Maka tatkala pertempuran yang pertama, kaum musyrikin berhadapan dengan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka bisa dipukul mundur. Kalah posisi dan strategi, sehingga mereka lari dan meninggalkan banyak perbekalan makanan, dan kaum muslimin menyangka bahwasanya mereka telah lari dan telah kalah, sehingga dengan berjalannya waktu mereka lain memungut barang-barang yang ditinggal oleh musyrikin, baik itu binatang ternak, senjata, bahan makanan dan yang lainnya sebagai ghanimah. Tidak terkecuali pasukan yang di atas bukit. Turun. Ikut memungut ghanimah atau harta rampasan perang. Tatkala kaum muslimin sudah dalam keadaan itu, sedemikian rupa, maka di waktu itu pemimpin pasukan berkuda, yaitu Khalid ibn Walid, tidak menyia-nyiakan kesempatan mumpung kaum muslimin lengah, ya. Mereka memutar naik ke bukit, kemudian menduduki tempat yang ditempati pasukan panah tersebut. Ternyata tidak ada orang, sudah tinggal apa? Maju, kemudian mengomando pasukan yang telah apa? Lari tadi, muter dari belakang. sehingga mereka mengadakan serangan dadakan. Sehingga kaum muslimin diserang dari belakang dengan tiba-tiba akhirnya kocar kacir dan bubar. Hanya segelintir orang yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena begitu sangat dahsyatnya serbuan mereka. Sampai pasukan kaum musyrikin menghujani panah. Beberapa para sahabat syahid, beberapa puluh, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena panah di gigi serinya, kena panah. Kemudian topi besinya ini kena tombak, pecah. Kemudian beliau tersungkur ke tanah dan dikenali oleh salah seorang kaum musyrikin. Bukan dikenali oleh kaum musyrikin. Dalam keadaan seperti itu tersungkur di tempat yang lain, seorang sahabat yang mirip wajahnya dengan Rasulullah SAW, yaitu Mus'ab bin Umair, telah tergeletak sebagai syahid. Dikiranya orang ini apa? Rasulullah SAW. Begitu melihat Mus'ab bin Umair telah terbunuh, orang ini langsung apa? Langsung berteriak mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal, telah tewas. Maka begitu teriakan ini, mereka langsung apa? Sudah langsung angkat senjata. Apa yang menjadi tujuannya telah tercapai. Namun Rasulullah SAW berhasil dievakuasi dari medan peperangan tersebut sehingga tidak berhasil untuk dijarah oleh mereka. Ini latar belakang dari ancaman Abu Sufyan tadi. Memang di waktu itu kondisi kaum muslimin benar-benar sudah payah, tidak taat terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang terbunuh di dalam perang Uhud, di antaranya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair. Abdullah siapa? Kayaknya Jabir ya. Dan yang lainnya banyak. Qala syarih rahimahullah, al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, min alamat imani as-sabatu fis-syada'id. Dari tanda-tanda keimanan seseorang, yaitu dia kokoh, tabah, tegar tatkala menghadapi kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan, sebagaimana yang dialami oleh kaum muslimin di waktu itu. Dan perang Uhud ini apa? Bisa dikatakan sebagai balasan atas kekalahan perang Badar. Karena di waktu itu banyak para sahabat yang syahid di peperangan Uhud. Sehingga termasuk dari tanda-tanda keimanan seseorang, mereka mempunyai sikap yang tabah, yang tegar, kokoh, tidak mudah goyah atau luntur diterjang dengan berbagai kesulitan, berbagai kesakitan, kesempitan, ketakutan. Ini hasil keimanan yang kokoh. Sehingga seorang mukmin yang keimannya kuat, maka akan selalu tegar, bersabar menghadapi segala cobaan, rintangan, kesulitan. Tidak mudah menyerah dan patah arang. Dan tentunya keimanan yang kokoh ini didukung dengan ilmu. Keimanan tidak akan kokoh kecuali dengan ilmu. Asalnya al-harbun nafsiyyatu la tadurrul mu'minin. Atau ghazwatul fikr, perang uracara, tidak akan membahayakan kaum mukminin. Gertakan, apalagi mempertontonkan kekuatan musuh-musuh Islam, pasukan kafir telah mempunyai ini dan itu, senjata ini dan itu, sudah terlatih banyaknya. Ini orang urat sana. Maka yang seperti ini tidak memadari kaum mukminin. Sehingga orang-orang yang keimanannya kuat melihat seperti itu, tidak akan apa? Tidak akan mempengaruhi keimanan terhadap Allah SWT. Punya senjata yang otomatis. Belum tentu senjata itu sebagaimana apa yang diprediksi tatkala benar-benar menghadapi orang-orang mukmin yang keimanannya lurus, ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah turun, tidak ada yang bisa menghadapi. Sehingga pameran-pameran persenjataan, pameran-pameran kekuatan, tentara-tentara musuh Islam, tidak usah minder. Karena Allah SWT yang maha mengatur, Zat yang maha menguasai seluruh makhluknya. Dan senjata kaum mukminin adalah keimanan yang lurus, keikhlasan yang lurus terhadap Allah SWT. Ia akan mendatangkan kemenangan. Asalisa anal imana yazidu wa yanqus. Yang ketiga, bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, dengan melakukan perintah-perintah Allah, dan berkurang dengan perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah istihbabu qaulul mu'min hasbunallahu wa ni'mal wakil. Disunahkan atau dianjurkan kaum mukminin untuk mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil tatkala dirinya sedang diancam, sedang diintimidasi. Kalian muslimin kalau macam-macam, kamu punya nuklir, kamu punya rudal, kamu punya ini, punya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semuanya itu makhluk Allah SWT yang mengatur. Harus tunduk dengan kekuatan kafir, tidak. Jika ancaman dan intimidasi tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang menjadi lemah, minder. Diancam dan dipamerkan dengan kekuatan-kekuatan tentara asing, tentara musuh Islam. Karena Allah SWT Zat yang maha mencukupi, membela, melindungi kaum muslimin, kaum mukminin, dan Allah adalah sebaik-baik membela, sebaik pelindung. Al-khamisah fil asbabi la yunafi tawakkul. Yang kelima, melakukan sebab-sebab, seseorang atau suatu kaum untuk bisa bertambah kuat kondisinya, maka ini tidak meniadakan atau tidak menggugurkan tawakal. Di samping keimanannya dibina, dikuatkan dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan sikap sabar, istiqomah, di samping itu juga mengadakan sebab-sebab seseorang untuk bisa kuat zahir dan batinnya. Dengan latihan-latihan data untuk menghadapi kekuatan kufar. Munasabatul ayatil bab, kesan ayat yang terhadap bab, haitsu dalatil ayatu ala wujubi tawakkul ala Allah. Di mana ayat ini menjelaskan atas wajibnya tawakal itu hanya kepada Allah. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan dirinya, tawakal dengan benda-benda cimat-cimat, tawakal dengan makhluk-makhluk selain Allah SWT, baik itu para jin dan setan atau yang lainnya. Makanya haram. Wal iktifa'u bihi duna man siwa, dan wajib bagi kaum muslimin, kaum mukminin, untuk bertawakal hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Sehingga tatkala seseorang membawa senjata, mempunyai bela diri, mempunyai taktik strategi perang, itu hanya sebagai asbab saja, bukan sebagai sesuatu yang digantungkan, yang disandarkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melempar senjata untuk mengucapkan wa ma ramita idh ramita walakinna Allah rama, dan tidaklah engkau yang melempar tatkala engkau melempar, tetapi Allah SWT yang melempar. Maksudnya melempar senjata. Sehingga apa? Tatkala kaum mukminin, tentara kaum mukminin, kaum muslimin menggunakan senjata, apa? Keyakinannya hanya kepada Allah SWT saja, bukan keyakinan dengan benda itu, tidak. Wah, ini karena senjata canggih, otomatis. Mantap hatinya. Di sisi lain membawa hanya senjata rakitan, kadang ditembakkan, kadang lurus, kadang enggak, tidak bisa otomatis karena rakitan, sehingga tidak pede, enggak seperti itu. apapun yang dia pegang dari senjata, baik itu potong emas, rakitan, hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya daripada persenjataan, maka hatinya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, tatkala mengancam kekuatan kufar, seandainya kami tidak mempunyai senjata dan hanya ranting-ranting yang ada, maka akan kami perangi dengan ini, karena Allah contoh dari apa? Contoh dari kekuatan penyandaran tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya apa? Tentunya masalah peperangan tentang jawaban, tentunya ini apa? Dibahas, ditentukan oleh kapan harus perang, kapan wajibnya, dengan siapa. Tentunya semuanya itu butuh fatwa para ulama, mumpuni tidak apa sendiri-sendiri memutuskan sendiri kelompok atau beberapa orang, tidak bisa. Karena yang namanya peperangan ini apa? Amalan yang besar yang bertautan darah-darah manusia, tidak sembarangan untuk apa dilakukan. Kalau tanpa anjuran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terkhususnya, maka jangan bermudah-mudah. Melakukan amalan-amalan di atas namakan jihad fisabilillah, agar apa? Tidak terjemus sebagaimana orang-orang khawatir asal-asalan, tidak dengan ilmu, tidak dengan bimbingan para ulama al-kibar. Dan mereka apa? Mereka menafsirkan sendiri, melakukan sendiri dengan apa-apa yang mereka pahami sendiri daripada dalil-dalil, dan dipraktikkan sendiri tanpa bimbingan para ulama, tanpa arahan-arahan yang benar, sehingga terjadi apa yang terjadi. Akhirnya mereka bukan jihad yang ditegakkan, tapi keonaran, terorisme, kekerasan, dan kekacauan. Munasabatul ayat tauhid, kesan ayat itu terhadap tauhid, ay sudaratil ayat wala anna tawakkula na'un min al-ibadah. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya tawakal ini adalah masuk dari ibadah. Wasarful ibadah diligorilai syirkun. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka bentuk perbuatan kesyirikan. taala bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.